pada saat kita terlalu khawatir, ya, ini otak akan menarik kekhawatiran itu. Kenapa begitu? Secara sistem holistik, ya, manusia ini punya seperti ini, ya. Ini sering kita pelajari di biologi, anatomi, kedokteran, termasuk kedokteran barat, sekolah yang saya tekuni gitu. Namun ternyata tubuh manusia itu ada badan bioplasmiknya, ada gelombang elektromagnetik yang keluar dari tubuh itu lewat mana? Lewat yang ada namanya pembuluh meridian. Pembuluh meridian ini, titik-titik ini ibarat pori-pori. Tetapi bukan pori-pori yang di kulit. Karena pori-pori yang di kulit ini nanti mengeluarkannya garam, minyak, dan air, ya. Ini di bawah kulit atau subkutis, bentuknya bulat-bulat ini. Bentuknya bulat-bulat. Ya, jumlahnya kurang lebih dari atas kepala sampai kaki 360. Ya. Nah, ini dari sinilah keluar nur atau keluar cahaya, keluar gelombang elektromagnetik. Paling kenceng dari sudur, dari dada memang. Ya. Jadi titik-titik ini berputar, ya Bunda, ya. Berputar, ini berlawanan arah jarum jam putarannya nih. Bertawaf dia. Dung, dung, dung, dung. Inilah yang mengeluarkan. Semua orang punya sinyal. Ya. Makanya kalau misalnya ayah bunda misalnya bicara tentang gadget, sebetulnya tubuh kita gadget, tubuh manusia itu gadget. Ya, bahkan gadget alam semesta yang Allah ciptakan. Gadget yang dibuat oleh manusia itu ngikutin cara kerjanya tubuh manusia sebetulnya. Ya, sebetulnya. Jadi kalau kita marah-marah sama gadget juga, jangan sampai kita marah-marah sama diri kita. Jadi karena kita tuh gadget sebetulnya. Punya gelombang, ya. Punya gelombang elektromagnetik ini. Di mana gelombang ini, ya, terutama yang keluar dari jantung atau dari sudur, dari kolbu, ini kencang sekali, ya. Ini ilmu apa, Bu Aisyah? Ini namanya ilmu, ya, fisika kuantum. Kalau fisika biasa yang kita pelajari, ya, fisika Newton namanya, itu baru fisika yang kelihatan fisiknya. Ini fisika yang betul-betul keluar dari gelombang. Bahkan dikatakan juga inilah juga, ya, salah satu kerja dari roh kita gitu. Bahkan ada juga di telitinya bahwa di sinilah malaikat-malaikat manusia ini bergabung, karena ini berkolaborasi dengan malaikat yang juga tercipta dari cahaya, dari nur gitu. Ya. Nah, salah satu yang meneliti ada namanya Richard Feynman, ini disebut elektrodinamika kuantum. Fenomena alam yang berkaitan dengan energi sangat erat kaitannya dengan fisika kuantum. Energi dapat menembus ruang dan waktu. Ya. Sehingga tubuh manusia ini memang mengeluarkan gelombang ini, mengeluarkan gelombang. Nah, hati-hati, pikiran dan perasaan manusia ini akan terbroadcast lewat gelombang ini. Ya, tadi ditanyakan sama Pak Anang, kalau kita misalnya khawatir terus berkepanjangan, hati-hati, khawatirnya ini akan terbroadcast, dan karena gelombang ini ada magnetnya, maka kekhawatiran itu akan ditarik, maka akan terjadi. Untuk itulah, ya, kita perlu belajar tentang ilmu gelombang ini. Khawatir boleh, tapi enggak boleh kelamaan. Ya. Makanya kenapa Allah ingatkan untuk kita, ya, cepat-cepat berhusnuzon. Jangan kelamaan di suuzon, karena itu akan terjadi. Memang begitu. Ya, itu sudah diteliti. Apa yang kita takutkan itu akan terjadi. Ya. Nah, sehingga pada saat mungkin kita khawatir terhadap sesuatu, segeralah istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullah. Na'udzubillah min zalik. Allah sudah ajarkan lewat Rasulullah SAW cara-cara untuk mengcounter atau mendulet, ya, prasangka-prasangka negatif ini, atau menswitch dari negatif ke positif. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah min zalik. Insyaallah, ya Allah. Ya, tadi kan kita minta tawakal pada Allah. Ya. Nah, kita ajak bicara, tadi ada yang bertanya kan bahwa ini gimana, dicontohkan atau biarkan dia melihat pembiasaan, itu kombinasi. Dan diharapkan waktu ibu misalnya menasehati, mencontohkan, dan dia harus lihat juga kebiasaan ibu benar gak dengan omongan ibu atau omongannya bundanya atau uminya. Ya. Kita suruh anak untuk tidak pakai gadget, tapi kalau dia lihat kita pakai gadget tanpa ada batasan waktu, maka dia akan ikut juga sama kita gitu. Karena kombinasi antara arahan, nasihat, contoh itu berkombinasi. Berkombinasi. Ya, dan juga secara batiniah kita aja berprasangka ini juga mempengaruhi, ya Allah. Bunda memang gak marah secara omongan, gak bawel, tapi jengkel. Itu jengkelnya bunda akan keluar dari badan ini. Dan anak merasakan. Anak merasakan. Ya. Sehingga, ya, kalau tadi dikatakan anak saya sudah dewasa, sudah besar, saya dia sudah misalnya dia sudah tidak sama-sama, gimana ya saya untuk mengarahkannya? Ya nanti kalau udah ketemu pasti kita waktu ngobrol-ngobrol kita bisa ngarahkan. Tetapi di luar itu dikala bunda tidak bersama dengannya, makanya ini kita sebut apa? Perkuat senantiasa doa kita untuk anak-anak kita. Ini sinyal ini kalah gadget mah, kalah. Lebih dari 4G ini. Bahkan gelombang ini ya, gelombang yang bisa menembus ruang, menembus waktu, bahkan menembus alam ini. Jadi buat kita yang misalnya sudah jauh dengan anak kita khawatir, kita ingin juga memberi nasihat tetapi dia jauh, itu nih pakai ini namanya, ini dialog jiwa ini namanya. Ya pakai ini, pakai doa, ya Allah saya mohon, ya Allah anakku jauhkan dari mara bahaya, ya Allah. Ya. Tadi tuh kalau bunda ada kesal sama atau ayahnya ada kesal sama anak, ya Allah saya maafkan anakku, ampuni dia ya Allah. Dan kenapa tadi doa ini harus kita sebut namanya ya, Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulan, ini supaya sinyal ini menuju orang yang kita mau doakan gitu. Ya. Rasulullah sudah bilang bahwa doa ini senjatanya orang mukmin, tiang agama serta cahaya langit-langit dan bumi. Jadi kalau kita sedikit-sedikit doa, itu adalah senjata kita sebagai orang beriman. Dan orang yang sedikit-sedikit doa, itu agamanya tuh tegak dia. Dan yang luar biasanya pada saat kita berdoa, diteliti oleh para ilmuwan bahwa, oh kalau kita doa, cahayanya itu keluar dari badan. Bahkan sampai langit-langit, bahkan sampai bumi. Nah inilah yang sampai nantinya kepada orang yang kita doakan, apalagi anak kita. Yang sinyalnya yang sama satu provider, terutama sama ibu, sama-sama satu provider istilahnya. Ini punten Bu Nevi, bukan di endorse, cuman mau ini aja kasih contoh ya. Kalau ibunya XL, anaknya XL. Jadi bunda, kalau bunda khawatir, hantem doa aja tam gitu, masya Allah. Wah kalau kayak gitu saya mah udah sering lakukan, betul, makanya bunda lanjutkan dengan berdoa. Tinggal ya, waktu mendoakan, ada baiknya bunda merasakan sungguh-sungguh bahwa doa ini menuju ke anak kita. Makanya sebut namanya yang lengkap bersama nama ayahnya gitu. Dan supaya kita merasakan bahwa sinyal ini sampai pada anak kita atau orang yang mau kita doakan, hadirkan wajahnya. Karena waktu menghadirkan wajah itu kerja otak kanan. Tubuh manusia ini kan terbagi dua, tadi otak kan kiri kanan ya. Ya, tubuh yang kanan yang atur otak kiri, jadi bersilang dia. Ya, tubuh yang kiri yang atur kanan. Kalau kita melafazkan doa, ya Allah saya kirimkan doa ini untuk anakku Fulan bin Fulan, itu baru dilafazkan kan, baik secara sir maupun zahir, itu baru otak kiri yang kerja. Pesannya baru jalan di tubuh yang kiri lewat sistem saraf tadi. Yang bawa sinyal baru yang kiri gitu. Jantung ada di tubuh kita, yang kanan maksud saya, otak kiri dia ke tubuh yang kanan. Jantung berada di kiri. Tadi kita juga belajar sama-sama bahwa sinyal yang jantung kenceng. Karena sinyal jantung tuh 5.000 kali lebih kuat dari otak. Nah, tubuh kiri yang atur otak kanan. Salah satu kerja otak kanan adalah visualisasi, membayangkan, menghadirkan. Ya. Itulah dalam hadis Rasulullah dikatakan, beribadahlah engkau seolah-olah engkau melihat Tuhanmu. Kata seolah-olah itu adalah kerja otak kanan. Maka bunda yang selama ini sudah doa, sudah masya Allah luar biasa karena doa bunda, tinggal tambahkan sedikit supaya tambah khusyuknya itu waktu mendoakan, hadirkan wajahnya anak. Atau mungkin mendoakan suami, hadirkan wajah suami. Bunda masih ingat wajah suaminya masing-masing? Takut lupa. Kalau yang lagi ngambek lupa kayaknya, Bu. Iya, kalau lupa bagaimana, enggak bisa ngebayangin, lihat foto. Karena lihat foto juga kerja otak kanan, itulah perlunya di HP itu ada foto keluarga. Tujuannya itu ya, Bu. Iya, untuk stimulasi otak kanan gitu, ya. Ya, walau alam usaha, mudah-mudahan tadi sudah terjawab tiga-tiganya. Kalau tentang main game, gini. Otak laki-laki itu otak bermain karena otak kanannya yang berkembang. Jadi kalau dikatakan buat anak laki-laki khususnya ya, bermain adalah belajar, belajar adalah bermain. Sekarang bermain itu karena ruang lingkup bermain di sekeliling rumah kita sudah sangat sedikit, itulah permainannya dalam bentuk teknologi digital. Anak saya mau main badminton aja susah, Bu Nevi. Harus ke gelanggang olahraga, jauh pula gitu. Mau main badminton depan rumah, baru kali dua kali serang, lewat motor, berhenti lagi. Baru dua kali pukul, lewat mobil, berhenti lagi. Gitu, sekarang kan masalahnya itu. Main layang-layang udah gak bisa, udah susah. Harus ada rooftop di atas, ya. Kadang-kadang ada rumah yang gak ada rooftopnya. Pernah juga anak saya minta beliin ini, ya Bu Lilis, anak saya minta beliin meja pingpong. Terus saya bilang gini, nak, kayaknya meja pingpongnya lebih besar dari meja makan kita deh. Karena rumah kami kecil gitu kan. Rumah sekarang gak ada yang besar-besar. Jadi makanya dengan kesadaran tinggi bahwa oh ya sudah, berarti memang mainnya lewat teknologi digital. Kalaupun ditanya gimana ngaturnya, sekarang tergantung anaknya usia berapa. Kalau masih TK, cepat-cepat diatur. Tapi kalau sudah SMA, sudah kuliah, udah gak bisa diatur karena memang itu kebutuhan. Teknologi digital ini sebuah kebutuhan sekarang. Dan bermain itu kebutuhannya anak laki-laki atau kebutuhan anak-anak. Sekarang antara kebutuhan dengan ketergantungan, nah bedakan aja. Kalau dalam 7 hari, anak kita main gamenya ya, bukan ngeliat YouTube, bukan belajar lewat Zoom, atau ya bermain gamenya lebih dari 30 jam, ya, dan sudah pakai uang betulan, nah itu baru ketergantungan. Nah itu baru nanti kita cari konsultan-konsultan penanggulangan yang untuk menanggulangi masalah ketergantungan game online. Tinggal gitu aja. Ya, tapi kalau masih belum 30 jam kalau di kumpul-kumpul, udah itu berarti kebutuhannya bermain. Iya, sekarang main layang-layangan kan pakai gadget. Berarti orang tua harus legowo melihat itu gitu ya, Bu Aisyah? Iya. Supaya bisa legowo kan harus berempati kan? Iya, saya makanya waktu ngobrol-ngobrol sama anak, di rumah saya nggak punya ruang tamu saya, Bu Lilis. Jadi kalau nanti kapan bertanding rumah saya nggak ada ruang tamu. Kenapa? Anak laki-laki, ada 4, main bola, main basket. Ya, di ruang tamu aja, orang nggak punya lapangan. Kalau yang tinggalnya di daerah masih ada lapangan bola, keren banget tuh, Masya Allah. Ya Allah, ya. Nah, kurang lebih seperti itulah, makanya kenapa semua apa-apa dikecilin. Rumah aja dikecilin sekarang, gak ada lagi rumah orang gede-gede. Ya, dengan insya Allah, dengan kefahaman seperti itu, ya kita tenang. Karena diteliti bahwa kalau seorang ibu tenang, maka anak 3 kali tenang. Kalau seorang ibu senang, anak 3 kali senang. Ibu gelisah, anak 3 kali gelisah. Terutama ibu ya. Itulah kenapa ibu yang harus taklim terus. Belajar terus supaya tenang dan senang. Ya. Malam-malam demikian, Bu Nevi.